Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita sudah sampai pada sesi terakhir untuk tema komunikasi. Judul kita malam hari ini post-truth. Ini beberapa ada yang minta, meskipun di mana-mana sebenarnya sudah banyak orang ngomong, banyak tulisan di media-media, ya wis kita angkatlah di ngaji ini. Meskipun ya saya ngomongnya yang dasar-dasar. Yang pengembangan silahkan dicari sendiri, di mana-mana banyak. Sekarang seperti saya sampaikan waktu ekstase komunikasi itu, problemnya bukan kesulitan sumber, tapi terlalu banyak bahan. Akhirnya cuma mbok baca judul itu. Kamu kalau googling itu kan kadang-kadang cuma mbok baca judulnya terus merasa sudah ngerti dan berani debat dengan orang lain tentang itu. Di masalah yang seperti kita sebut di sesi ekstase komunikasi, bahwa kita kegemukan informasi, tidak bisa mencerna, tidak bisa memetakan, tidak bisa melihat kapan harus ngomong, kapan harus diam, apa yang penting kita pelajari, mana yang bukan. Istilah post-truth ini sebenarnya ya istilah keren zaman sekarang. Kalau pakai terjemahan awur-awuran, kasar-kasaran, sebenarnya ya post-truth itu kalau letterlek sih pasca kebenaran. Tapi janjane kalau pakai basa Jawa itu post-truth itu ya sederhananya ngapusi. Ya cuma itu aja. Ya bahasa Indonesia ini berarti bohong atau kebohongan, cuma itu aja. Ya mungkin orang zaman sekarang kan enggak terlalu keren kalau ngomong mbok kamu jangan bohong, itu kan enggak enak. Wah, kamu sedang kena penyakit post-truth. Nah, rasane luwih keren. Jan-jane ya karepe padha wae. Jadi ngaji malam ini kalau saya ringkes sebenarnya cuma mau ngomong mbok kamu jangan bohong untuk urusan apapun. Dalile wis jelas kalau pakai jangan bohong itu, wala taktib, jangan bohong. Ya besok kalau kamu ngaji hadis, kalau ada kata-kata wala taktib, terjemahlah jangan post-truth. Ya. Oke. Post-truth ini ada, kalau di kamusnya Oxford termasuk word of the year tahun 2016. Kata-kata favorit. Kata-kata ini diinisiasi sekitar tahun 95, tapi boomingnya tahun 2016. Gara-gara Donald Trump jadi presiden dan Brexit. Kata ini terus dipuake banyak orang dan meningkat pesat. Kabarnya meningkat 2000%. Orang suka sekali pakai istilah post-truth. Jadi telingamu mau gak mau akhirnya dengar kata-kata itu. Sadar atau gak sadar. Karena dia the word of the year. Kata-kata tahun 2016. Kalau pakai bahasa lain itu saya bawakan, kamu baca sendiri ya. Aku gak bisa moconya. Pakai bahasa Spanyol, pakai bahasa Polandia, Perancis, Itali, Portugis, Denmark, Belanda, Jerman, Rusia, Swedia. Kamu lihat, kamu baca sendiri kalau bisa. Kalau tidak bisa ya post-truth saja. Itu kalau di kampusnya Oxford, definisinya describing situation in which objective fact are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief. Jadi post-truth itu adjective ya, kata sifat. Menjelaskan satu situasi, kalau ada satu kondisi ketika fakta objektif less influential, kalah penting, kalah berpengaruh, tidak terlalu penting untuk in shaping public opinion, untuk membentuk pandangan masyarakat. Jadi yang objektif-objektif itu tidak laku. Kalau kamu ngomong faktanya ini loh, kebenarannya ini loh, itu tidak laku. Orang tidak terlalu percaya. Then appeals to the emotion and personal belief. Dibandingkan yang sifatnya emosional dan kepercayaan. Personal belief berarti kepercayaan pribadi. Jadi orang disodori fakta tidak terlalu percaya. Tapi kalau sudah menyangkut emosi atau keimanan, kepercayaan, isinya seabsurd apapun orang percaya. Itu post-truth. Jadi meskipun sudah jelas di depan matamu kenyataannya begitu, tapi kamu tidak percaya kalau ada misalnya orang lain ngomong sebaliknya, tapi dasarnya adalah emosi atau personal belief. Oke. Nah itu situasi ini namanya post-truth. Ya, nanti kita jelajahi logikanya dari awal sampai akhir, bagaimana post-truth itu sampai kejadian sampai hari ini populer sekali, luar biasa. Jadi ketika kebenaran, objektif fact itu kan kebenaran, bahwa masjid ini warnanya hijau. Terus cuma saya itu fanatik sama guru saya, kata guru saya yang kayak gini ini tidak hijau tapi biru. Maka masjid ini sebenarnya tidak hijau tapi biru. Hanya orang-orang yang hatinya gelap yang melihat masjid ini warnanya hijau. Nah, itu post-truth namanya. Fakta ini wis jelas hijau, tapi fakta itu tidak kamu percaya. Yang kamu percaya mungkin gurumu, ustadzmu, atau kiblatmu siapa. Yang itu jenis post-truth. Hari ini banyak bersiwulan di mana-mana. Sudah jelas berkokok, itu kan harusnya ayam. Tapi kamu nunggu fatwa dulu. Jangan dulu, kita enggak berhak berfatwa. Yang punya fatwa yang sana, ini disebut ayam apa disebut kambing. Kalau fatwanya bilang kambing, ya itu harus kambing. Itu namanya post-truth. Atau emotion. Emotion itu mungkin keterikatan kelompok, keterikatan individual. Mungkin pokoknya pacarmu bilang apa saja, faktanya kamu itu mungkin beli baju, menurutmu itu baju jelek sekali, tapi begitu pacarmu bilang, oh ini bagus kalau kamu pakai, pas luar biasa. Misalnya kulitmu hitam terus pakai baju kuning ngejreng sama hijau, luar biasa. Kamu ganteng sekali kalau pakai ini. Janjane kamu ngerti secara faktual. Itu menyedihkan. Tapi karena dia yang ngomong, mesti aku ganteng. Nah itu berarti kamu kena penyakit namanya post-truth. Jadi fakta objektif kalah oleh emosi dan personal belief. Dan ini banyak kasus gara-gara ini. Kemarin-kemarin kita menyebutnya hoax. Hoax itu jenis post-truth. Dan tidak sepele juga, gaya semacam ini sering dimanfaatkan. Misalnya dulu Hitler yang terkenal dengan propagandanya. Perang Dunia Kedua itu antara lain jalan karena hoax. Jadi satu ketika Hitler itu lapor kepada parlemen bahwa tentara Polandia menembaki tentara Inggris. Oh, itu dari situ terus Hitler, kita harus balas dendam. Itu kan nanti jadi cikal bakal lahirnya Perang Dunia Kedua itu. Nah, lo memang peristiwanya ada, faktanya itu tembak-tembakan, bahkan yang nanti ditembaki sampai tewas yang Polandia. Tapi cara melaporkan tentara Polandia menembaki tentara Jerman. Tidak salah, cuma faktanya dipotong di situ, terus dibangkitkan emosi nasionalismenya, jadilah perang. Sama kayak waktu zaman perang Teluk, ketika siapa? Colin Powell melaporkan bahwa saya yakin Irak itu punya senjata pemusnah massal. Tidak penting faktanya apa, pokoknya menterinya bilang begitu, yakin, ya sudah. Diseranglah Irak zaman itu. Itu kan model-model semacam ini, dan orang sana percaya. Dasarnya apa? Emosi, keterikatan, nasionalisme. Karena kita habis diserang lewat 911, sekarang saatnya balas dendam. Ada isu sekecil apapun dimanfaatkan. Nah itu, maka hati-hati kalau post-truth ini skalanya besar. Ya kalau kamu kan mungkin post-truth-nya skala kecil-kecil lah. Faktanya makan tempe 3 terus bilangnya 2. Habis berapa, Mas? Rasanya cuma 2. Ya. Jadi iyalah, dan yang jualan percaya sajalah karena melihat wajahnya kok santri ngono. Oke, berarti kamu terjebak post-truth. Banyak istilah-istilah lain yang senada. Misalnya yang Prodiat punya simulakra, itu janjinya yang milik masuk kategori post-truth, realitas yang dibikin nyata padahal dia tidak nyata. Atau ada yang pakai istilah pseudo event. Jadi sesuatu yang dibuat dan diadakan untuk membentuk citra dan opini publik, padahal bukan realitas yang sesungguhnya. Itu pseudo event ini kayak mungkin hari ini kamu menyebutnya pencitraan. Tidak beneran begitu. Kayak kamu ingin disebut anak soleh, sedikit-sedikit ngomongnya astagfirullah, subhanallah. Itu pseudo event. Kamu membuat-bikin peristiwa biar orang yakin bahwa kamu itu orang soleh. Nah, itu namanya pseudo event. Atau pseudosofi namanya. Pseudosofi itu realitas yang tampaknya nyata tapi sebenarnya dia palsu. Dan masyarakat digiring untuk percaya bahwa itu nyata. Jadi hari ini banyak yang semacam ini. Koyo-koyo nyata tapi sebenarnya enggak. Seolah-olah real tapi sebenarnya tidak. Jadi maka hari ini kita harus cerdas luar biasa. Itu gunanya kalian belajar filsafat. Filsafat itu ngelatihmu untuk cerdas. Kalau sudah belajar filsafat lama kok enggak cerdas-cerdas, jangan salahkan filsafatnya. Ya. Oke. Jadi ada post-truth, nanti sama dengan simulakra, sama dengan pseudo-event, sama dengan pseudo-sofi. Secara teori-teori mirip-mirip. Intinya tidak ada diada-adakan biar orang percaya. Tidak benar dicitrakan sebagai benar dan menggiring orang untuk percaya bahwa itu kebenaran. Itulah post-truth. Oke, dan post, kata-kata post itu tidak selalu harus diartikan setelah ya. Jadi post-modern mungkin ya secara waktu memang setelah modern. Tapi maksudnya lebih pas itu melampaui. Kayak post-truth itu berarti melampaui kebenaran. Ya, kalau sudah melampaui kebenaran, ya tidak benar. Bukan kok sangat benar. Wah, itu sudah benar, masih post lagi. Tidak. Setelah tidak. Itu melampaui kebenaran berarti sudah. Kayak post-reality itu berarti sudah bukan realitas lagi. Dia sudah melampaui realitas. Keliwatan. Kalau keliwatan jadi keliru. Kayak di Jawa itu ada beda antara jero dan kejeron. Kalau jero itu dalam, kalau kejeron itu terlalu dalam. Kalau terlalu dalam jelek. Pinter sama kepinteran. Kepinteran itu kalau dalam Jawa konotasinya jelek. Terlalu pinter. Biasanya orangnya cenderung malah licik. Jadinya jelek. Jadi pinter ya, tapi jangan kepinteran. Kamu kalau ngomong yang dalam, yang jero. Neng ojo kejeron. Kalau kejeron jelek. Kejeron itu harusnya sudah selesai, tidak harus diperdalam lagi. Kamu perdalam, jadi akhirnya kamu bingung dewe. Itu namanya kejeron. Misalnya, Pak, saya ingin membahas filsafat tentang makan. Makan dari perspektif ontologi, menurut Ibnu Arabi itu hubungannya sama kejeron. Ya makan aja. Kamu lapar, makan untuk biar tubuhmu sehat, selesai, simpel. Tapi ketika pokoknya sedalam-dalamnya enggak. Yang enggak harus dibahas sangat dalam, enggak usah dalam-dalam, dibahas biasa saja. Misalnya jam 8 pagi, perutku kok kerucuk-kerucuk ya. Ini dari perspektif filsafat apa gitu, kira-kira analisis. Enggak usah, enggak penting. Kamu tinggal ke warung makan, beres urusannya. Enggak perlu kamu bikin seminar internasional dengan membahas kenapa jam 8 pagi perutku kok kerucuk-kerucuk. Itu namanya sudah kejeron. Kalau kejeron jelek. Jadi enggak harus apa-apa terus difilsafati. Ada hal-hal yang penting, urgent, fundamental. Ayo dibahas secara filosofis. Ada yang enggak perlu level filosofis. Dia butuhnya level ilmiah. Ada yang ini level pengetahuan biasa. Kalau pengetahuan biasa ya sudah. Dipahami biasa saja ketemu. Kalau bahasanya Ghazali, at-tabadur ilal faham. Mana yang begitu ketemu ya langsung saja dipahami. Oh maksudnya itu. Dan itu bukan berarti dangkal. Tapi memang ya levelnya itu. Kalau ada temanmu ngomong, wah perutku kerucuk-kerucuk, berarti lapar ini. Levelnya memang itu. Enggak perlu kamu kritik. Wah kamu kok mikirnya dangkal begitu. Kan harus dianalisis dulu. Laparmu itu kira-kira. Ya enggak dalam itu. Jadi post-truth itu berarti sudah melampaui. Kenapa ada truth-nya, kata-kata truth-nya dipakai? Karena dalam kebohongan yang kamu bikin itu ada kebenaran yang kamu pakai. Cuma kebenaran ini kamu pakai untuk yang jelek. Ada fakta yang kamu pakai. Cuma fakta ini kamu belokkan di luar konteksnya, di luar porsinya. Sehingga jadi jelek. Ya mungkin kayak kalau Al-Quran ada ayat yang bunyinya misalnya wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila, jangan kamu jual ayat Allah dengan harga murah. Loh, ayatnya ini kan benar, baik, bagus. Tapi caramu memperlakukan ayat, misalnya kamu jual, kamu pakai ini dengan harga murah. Harga murah itu misalnya untuk kepentingan sementara, kepentingan politik, kepentingan yang tidak penting. Nah, itu berarti kamu sedang menjual Quran dengan harga murah. Loh, ayatnya bagus, cuma ketika dia kamu jual dengan harga murah, dia jadi hal yang negatif. Dan malah kamu dimarahi oleh Al-Quran. Maka disebut wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Bukan berarti kalau kamu ngajar ngaji bayarannya harus mahal. Itu kan kalau diartikan letter wala tashtaru bi ayatillahi, berarti kalau saya ngajar Quran itu tidak boleh dibayar murah. Bayarannya harus mahal. Ada dalilnya itu misalnya. Tidak ya, bisa begitu cara memahaminya. Jadi Al-Quran yang pasti baik, pasti benar itu jangan digunakan untuk hal-hal yang remeh, hal-hal yang sama nangkolila. Oke, itulah post-truth. Jadi ada kebenarannya, cuma kebenaran ini kemudian dibelokkan. Sehingga kebenarannya terlampaui, maka dia disebut post-truth. Kalau pakai bahasa Indonesia, tadi kan yang bahasa Inggris, satu keadaan di mana fakta tidak berperan untuk menggerakkan kepercayaan umum daripada sesuatu yang berhubungan dengan emosi atau kebanggaan tertentu, kepercayaan tertentu. Kalau di situ penjelasannya bisa agama, kepercayaan, kebangsaan, ras, etnis, kepentingan politik. Itu semua kan sifatnya emosi biasanya. Yang itu mengalahkan fakta. Jadi tidak mentang-mentang negaramu terus benar terus, kadang-kadang ya salah. Tidak mentang-mentang musuhmu terus dia salah terus, kadang-kadang ya benar. Kadang-kadang ada benarnya, ini urusan fakta. Tapi kamu nganggap dia salah terus, itu berarti emosi. Ketika ada situasi emosimu mengalahkan yang fakta, itulah post-truth. Kepercayaanmu mengalahkan yang fakta, itulah post-truth. Biasanya kalau sudah post-truth, itu kebenaran tidak laku. Mbok dijelaskan oleh pakarnya, sudah dikritik sampean itu salah, faktanya ini loh. Tetap penjelasan pakar itu tidak diterima. Karena sejak awal memang sudah meyakini secara emosi. Itulah post-truth kalau pakai analogi semacam ini. Kalau filsafat itu, dekat itu, I think therefore I am, aku berpikir maka aku ada. Kalau post-truth, I believe therefore I am right, aku percaya maka aku benar. Itu post-truth. Jadi apapun yang aku percaya, itu mesti benar. Itu situasi ini namanya post-truth. Kalau filsafat kan dia selalu bertanya, selalu berpikir. Sing bener sing dia, itu mempertanyakan. Tapi kalau post-truth itu tidak mempertanyakan, tapi mengklaim yang dia percaya sebagai pasti benar. Kalau yang I think therefore I am, itu yang dicari apa? Kebenaran. Jadi kebenarannya di belakang. Kalau yang post-truth, kebenarannya di depan. Tapi digunakan untuk kepentingannya. Jadi bedanya di situ. Kalau orang sudah merasa benar dulu, ya tidak bisa diskusi. Karena dia sudah punya jawaban. Orang diskusi itu kan nyari jawaban, nyari kebenaran. Dia sudah punya, ya selesai. Orang yang kita ajak diskusi, orang yang merasa bahwa dia belum ketemu jawaban final. Kalau orang sudah ketemu jawaban final, ojo mbok jak diskusi, hasilnya gegeran. Itu yang terjadi di medsos-medsos. Lah wong orang sudah punya keyakinan, mbok tantang, mbok jak diskusi, rame. Kalau sudah dia final, ya sudah. Ajaklah diskusi orang yang masih I think, masih mikir. Itu bisa diajak diskusi. Tapi orang yang sudah punya jawaban final, tidak bisa. Ya kamu hati-hati. Daripada tiwas kamu capek, hasilnya musuhan kan mending. Ya sudah, kamu punya keyakinan, ya monggo. Saya tidak tahu kalau saya ngomong post-truth ini, yang terbayang di kepalamu dirimu sendiri apa orang lain. Biasanya yang kamu tuding mesti orang lain. Orang lain itu loh yang post-truth. Nih aku kan enggak, aku mesti yang truth. Kamu mesti ngono. Yang ada di pikiranmu selalu orang lain. Dan mesti musuhmu yang post-truth itu. Jadi itu situasi hari ini. Ini kan tawuran luar biasa macam-macam. Padahal itu kan simpel. Faktanya misalnya ada dua calon presiden. Kan simpel aja. Ada yang suka calon A, ada yang suka calon B. Kan biasa saja tuh. Tidak ada yang istimewa, cuma terus orang karena itu tadi memperdebatkan, mendiskusikan, saling menabrakkan apa yang sudah masing-masing dianggap final. Akhirnya sama-sama jatuh. Kalau sudah kehabisan bahan ya terus saling menyerang. Nanti kita belajar di belakang kesalahan-kesalahan logikanya sehingga lahir post-truth. Tapi sampai di sini kita ingat bahwa ternyata post-truth itu I believe, therefore I am right. Aku percaya berarti aku benar. Kalau ada orang yang sudah punya sikap semacam ini, ya sudah dia final. Beda dengan yang sebelahnya. Kalau yang sebelahnya ini selalu mencari yang benar dan yang lebih benar. I think, therefore I am. Terus, kenapa kok banyak orang ikut dengan post-truth, padahal itu tadi kan cuma bohong, cuma ngapusi, tidak faktual. Itu saya bawa quote dari Joseph Goebbels. If you repeat a lie often enough, people will believe it. And you will even come to believe it yourself. Kalau kamu mengulang-ulang kebohongan, often enough, sangat sering, orang akan percaya kebohonganmu itu, bahkan kamu sendiri akan percaya dengan kebohonganmu. Wong kamu yang ngapusi, kamu itu ngerti kalau kamu bikin kebohongan. Cuma ketika kamu ulang-ulang terus, orang lain jadi percaya, kamu sendiri itu merasa kebohonganmu jadi kebenaran. Padahal kamu sendiri yang bikin. Tadi kan kamu yang bikin bohong-bohongan. Sekarang kamu sendiri ikut percaya bahwa itu nyata. Jadi yang tadi bikin cerita bohong, sekarang ikut-ikutan. Hari ini banyak, saya dulu masih ingat zaman gempa Jogja tahun 2006. Kebetulan saya kok ada di Jalan Adi Sucipto itu. Banyak orang keluar, gara-gara hoax ada tsunami. Orang gak mikir betapa jauhnya dari Parangtritis sampai sini. Itu yang penting. Karena memang ada 1-2 orang yang teriak-teriak ada air, ada tsunami. Ketoknya memang niatnya enggak rusuh. Dan dia yang teriak-teriak ini justru yang lari duluan paling kenceng. Itu kan sama dengan orang bikin kebohongan, dia sendiri percaya dengan kebohongannya. Sekarang banyak yang kayak gitu. Ngapusi terus setelah ditanggapi banyak orang, banyak orang percaya, dia sendiri akhirnya sekarang ikut percaya. Padahal itu awalnya dia sendiri yang bikin kebohongan. Nah, sekarang banyak yang kayak gitu. Mungkin kalian juga pernah ngalami itu. Karena sudah terlanjur bohong, akhirnya kamu pertahankan mati-matian seolah-olah itu kebenaran. Kayak kamu pamit, Pak, saya kemarin sakit loh, Pak. Dosennya tanya, benar kamu sakit? Iya, Pak. Sekarang aja masih lemes, terus mbok lemes-lemes ke. Terus kamu merasa jadinya kayak sakit beneran. Padahal sejak awal kan kamu tadi pinginnya acting sakit. Tapi sekarang gara-gara itu kamu ingin percaya bahwa kamu sebenarnya kemarin sakit beneran. Jadi, if you repeat a lie often enough, people will believe it and you will even come to believe it yourself. Kamu sendiri akhirnya juga percaya sama kebohonganmu. Oh, ini lebih unik lagi. Wong tadi sudah ngerti dia yang bohong. Sekarang dia percaya bahwa kebohongannya adalah kebenaran. Nah, itu katanya Joseph Goebbels. Ini yang jadi dasar kenapa ya kadang-kadang sesuatu yang jelas-jelas jelek, jelas-jelas tidak masuk akal, tapi banyak orang percaya. Kenapa? Karena diulang-ulang. Coba dilihat modusnya berita bohong di medsos-medsos itu. Ketika dia booming, itu kan banyak orang baca, disebar kemana-mana, terus ada counter. Oh enggak, itu bohong, itu hoax. Selesai wacananya, tapi dia tersisa di kepalamu. Wah, anggap itu sebagai peristiwa kebenaran. Itu dasarnya berita bohong. Tidak dengan setelah di-stop bahwa itu bohong, itu selesai. Tapi dia tersisa di memorimu. Jadi peristiwa kayak beneran. Ada gambarnya sekarang di kepalamu. Dan itu nanti berperan membentuk struktur kepercayaan yang ada di kepalamu. Jadi, if you repeat a lie often enough. Karena diulang-ulang terus, di mana-mana ada. Temanmu ngomong itu, yang di sini ngomong itu, yang di sana ngomong itu. Kamu tahu itu bohong, tapi sudah ada citra di kepalamu tentang itu. Dan dia jadi bahan berpikirmu. Nanti kalau ditambah data yang lain, bahan yang lain, dia akan membentuk struktur meskipun terbuat dari kebohongan demi kebohongan. Akan lahir anatomi berpikir. Nah, itu makanya hati-hati dengan yang kamu masukkan di kepala. mungkin lebih aman memang tidak usah dibaca sama sekali kalau ada indikasi itu bohong. Karena begitu kamu baca, ya dia jadi referensimu. Meskipun dengan konotasi yang agak berbeda, tapi tetap dia jadi referensi yang ada di kepalamu. Maka yang jelek-jelek mending tidak usah dilihat. Meskipun kamu tiba-tiba internetan, sebenarnya tidak boleh kan lihat pornografi, kamu ngerti. Kok tiba-tiba buka sendiri gambar orang tidak pakai baju? Itu kan kamu istighfar, astagfirullah, tidak boleh. Cepat-cepat kamu tutup. Tapi kan dia jadi koleksi sekarang di kepalamu. Mau atau tidak, dia ada di kepalamu sekarang gambar itu. Mungkin malah kamu inget-inget terus. Kok bisa ya saya tadi lihat gambar yang kayak gitu? Itu berarti ada di sini sudah gambarnya. Kalau kamu bisa ngomong gambar yang kayak gitu. Oke, jadi hati-hati. Karena batasnya sangat tipis dari kebenaran jadi kebohongan. Dari yang baik jadi yang jelek. Oke, kita lihat sekarang tipe-tipenya yang jadi sumber post-truth. 10 types of mis and disinformation. Hati-hati dengan 10 jenis ini kalau kamu menghadapi medsos, menghadapi berita, menghadapi informasi apapun hari ini. 10 ini jenis yang keliru. Sumbernya hoax, sumbernya post-truth. Yang pertama, false connection. False connection itu kalau ada berita yang itu kata-katanya headline-nya, visualnya, caption-nya don't support the content. Jadi itu false connection. Misalnya menjelaskan ngaji filsafat ini, yang dijelaskan malah di ngaji filsafat itu ada minumannya teh dan kopi. Loh, ngaji itu bisnis utamanya bukan itu, tapi yang dieksplor malah kopinya. Kopinya ternyata tidak terlalu manis. Masjidnya agak pelit sama gula misalnya. Ternyata lu malah bahas itunya, itu namanya false connection. Ini bahas program Indonesia 5 tahun ke depan yang dibahas. Ternyata calonnya pakai sepatu kok ya murah ya. Sepatu murah itu kira-kira pencitraan apa? Malah bahas sepatu. Nah itu false connection. Jadi yang di headline, yang di caption, itu bukan yang utama. Tapi yang tidak penting, tidak penting. Saya ngomong 2 jam, yang kamu bahas cuma waktu aku minum teh ini. Nah, itu namanya false connection. Mbak yang bahas materinya, tapi kan kamu lebih suka bahas saya minum tehnya. Nah, itu false connection. Ini yang biasanya terus diskusi tadi gak nyambung terus melebar kemana-mana. Yang di headline bukan berita utama. Wong nonton bulu tangkis seru-serunya mau final kan, yang dibahas akhirnya apa? Jonathan nyopot kaos. Loh. Susah wong Indonesia. Dan media-media memblow up itu. Itu namanya. Duki piye to ya wong ya. Urusan olahraga, sportivitas, menang, juara, nasionalisme. Itu sih nyambung sih dibahas kaos. Oke. Jadi hati-hati sekarang banyak yang kayak gitu. Kamu kan jadi teralihkan perhatianmu. Hal yang utamanya tidak dibahas lagi. Yang dibahas, yang tidak penting, tidak penting. Kamu harus waspada sekarang banyak jebakan false connection. Yang di blow up bukan yang penting-penting. Tapi yang pinggir-pinggiran. Oke, terus yang kedua, manipulated content. Manipulated content itu isinya dimanipulasi. Jadi dimanipulasi itu dipalsukan. Faktanya ya memang begitu, tapi digeser-geser sehingga melahirkan pemahaman yang berbeda. Harusnya orang memahaminya A, tapi terus memahaminya jadi B. Itu manipulated content. Nanti kita lihat, ada kesalahan-kesalahan logika yang menyebabkan manipulated content. Sehingga orang jadi tertipu. Terus, misleading content. Misleading content itu tidak dipalsukan isinya. Kalau manipulated kan tadi dipalsukan. Kalau misleading ini tidak dipalsukan, cuma dipakai untuk konteks yang tidak pas. Misalnya ini tadi ngomongnya untuk bergurau, guyon. Tapi karena kamu benci, guyonannya itu kamu masukkan ke ranah serius. Jadinya misleading. Betul. Wong tadi ini ngomongnya cuma guyon-guyon santai-santai, dipotong tes, terus dijelaskan. Wah, berarti orang ini membenci bla bla bla bla. Itu misleading konten. Biasanya YouTube yang dipotong-potong itu sering membuat orang misleading konten. Jadi sekarang kan banyak ngaji filsafat juga banyak yang dipotong. Ya enggak masalah. Enggak apa kalau ngaji filsafat sih mending, filsafat kan pemikiran. Orang salah paham berarti ada pikiran baru yang lahir, kan begitu. Kalau agama salah paham kamu dianggap sesat. Cuma kalau pikiran filsafat kan, loh kok orang jadi salah paham memahaminya. Nah, berarti dia punya pemahaman baru. Jadi kan enggak masalah. Misleading itu melahirkan pemahaman yang baru. Maka besok kalian enggak usah takut kalau ngajar filsafat, menjelaskan pikiran filsafat. Kok beda sama sumber aslinya? Oh, berarti kamu genuine melahirkan pikiran baru. Nah, hati-hati misleading. Kalau urusan-urusan penting, hati-hati kamu dijebak dengan misleading ini. Frame-nya dipotong, kemudian dipakai untuk konteks yang berbeda sama sekali. Kadang-kadang kan ada kritik, misalnya orang menafsirkan ayat A dengan konteks yang berbeda. Ya coba yang mahasiswa tafsir kan ngerti, oh ayat poligami ini dalam konteks apa, ayat jihad ini dalam konteks perang apa dalam konteks damai, ayat itu namanya konteks. Ketika dipakai tidak pas, jadinya misleading, salah paham. Apalagi terus ayatnya dipotong-potong sak karepe dhewe, akhirnya misleading. Kayak orang males sholat terus pakai ayat fawailul lil musallin, itu misleading. Jangan sholat, sholat itu malah masuk neraka, ada dalilnya. Maka masuk nerakalah bagi musallin, orang-orang yang sholat. Oh, itu misleading namanya, dipotong terus digunakan sak karepe dhewe. Oke. Terus, kayak mahasiswa enggak lulus-lulus, kamu kok enggak lulus-lulus? Saya memanfaatkan waktu, Pak, wal asri. Karena jatahnya sampai 14 semester, ya saya manfaatkan sebaik-baiknya 14. Itu misleading. Oke. Terus yang keempat, fabricated. Fabricated itu bikinan. Kalau manipulated content itu isinya genuine cuma dipalsukan. Kalau fabricated itu memang bikin berita palsu yang gak ada sebelumnya. Yang palsu pun kalau diulang lama-lama dia akan diyakini jadi kebenaran. Kan rumusnya itu, bikin aja berita palsu. Terus saya dulu punya teman wartawan yang bagian berita-berita kriminal yang saru-saru, yang berita-berita itu dulu ada. Nah, kalau dia kehabisan berita, kesel tiap hari nyari orang diperkosa, nyari berita-berita pencabulan, ini gak anu ya ngarang wae. Ada tetangga meniduri, ngono wis ndak masalah. Itu fabricated. Sama kayak kalian kalau nulis skripsi terus bingung, sudahlah dikarang aja. Seolah-olah ada pikiran itu. Terus kasih aja footnote, mbuh pengarangi sopo, judul buku pakai bahasa Inggris yang aneh-aneh, terus gak ngerti, gak dosennya. Habis. Itu namanya fabricated content. Saya dulu pernah zaman penataran P4 itu, zaman saya dulu ada penataran P4. Waktu diskusi, debat itu, cara paling mudah untuk menaklukkan musuh adalah fabricated ini. Ngomong ngawur terus, ini saya rujuk dari bukunya Nur Kholis Majid halaman sekian. Musuhmu kan ya malas ngecek buku, pokoknya percaya wae. Begitu ada kata-kata ini kan harus mengkerut duluan. Kayak di kelas terus mahasiswa bilang, ini saya ngutip dari bukunya Gadamer loh ini. Oh, temanmu kan langsung mengkerut itu. Padahal apa ada benar di Gadamer kan gak ngerti. Nah, itu strategi namanya fabricated. Bikin aja konten. Orang kalau sudah dengar nama, dengar istilah kan sudah ngeri duluan. Nah, itu namanya fabricated. Atau sponsor konten, isi yang pesenan. Jadi ya memang dipesan, nanti media tertentu ada pesenan. Kamu tolong beritakan semacam ini, nanti saya kasih sekian. Nah, itu pesenan. Itu juga jenis mis dan disinformasi. Terus ada lagi false contact. False contact kayak misleading tadi. Konteksnya dipalsukan. Kalau tadi kan salah konteks. Konteksnya benar cuma beritanya yang keliru. Tapi kalau ini konteksnya yang dibikin palsu. Jadi, when a genuine content is shared with false contextual information. Jadi yang dipalsukan situasinya. Terus satir atau parodi. Kalau ini biasanya kalian nyindir-nyindir untuk guyon-guyon dan seterusnya. Jadi biasanya salahnya di mana satir itu? Satir itu biasanya menyerang, ofensif sifatnya. Tapi dia kalau bahasanya di situ has potential to fool. Tujuannya satir itu kemungkinan besar adalah menjelek-jelekkan. Terus imposter content. Imposter itu sama juga. Isi yang palsu. Terus ada lagi propaganda. Propaganda itu iklan, promosi. Propaganda itu kelemahannya adalah biasanya melebih-lebihkan. Itu propaganda. Saya begitu ikut ngaji filsafat, tercerahkan luar biasa. Hidup saya sekarang menyala-nyala penuh gairah. Itu namanya propaganda. Ya paling kamu dapat 1-2 wawasan baru, pengetahuan ya. Tapi kalau sewow itu ya mesti enggak lah. Kalau ada orang ngomong gitu, mengiklankan itu berarti propaganda. Koyok hebat-hebat tuh padahal ya biasa-biasa saja mungkin. Itu namanya propaganda. Jadi ya semua iklan itu propaganda jenisnya. Termasuk iklan-iklan politik dan kampanye itu propaganda. Kamu enggak usah ngeritik, wah itu kampanyenya melebih-lebihkan, masa sampai segitunya. Ya yo, namanya propaganda. Apa ada kampanye itu? Ya saya dan kelompok saya ini biasa-biasa saja. Kita juga manusia, salah kita juga banyak. Kadang-kadang juga keliru-keliru, kadang tidak ada kampanye gitu. Mesti dilebih-lebihkan, itu propaganda. Secara informasi, kesalahannya di lebih-lebihnya tadi. Ada sih faktanya, cuma ya tidak sebesar itu. Tidak sewow itu, tidak sedahsyat itu. Nah, itu bedanya propaganda. Dan error, kalau error ini memang ya sengaja keliru. Berita yang keliru, tidak begitu. Kenyataannya tidak begitu. Kalau ini sudah tidak sesuai dengan faktanya, itu error. Kalau tadi sesuai faktanya, tapi ada yang dimanipulasi, ada yang disponsori, ada yang konteksnya diubah, dan macam-macam. Kalau secara gambar, ada misinformasi, ada disinformasi, ada malinformasi. Malinformasi kayak malnutrisi. Yang mis itu yang false connection sama misleading tadi. Yang warna abu-abu kiri itu memang hanya salah, memang keliru. Jadi keliru itu ya ayo dibenarkan, tidak cocok. Tapi ada yang merah itu intent to harm. Kalau ini memang ingin menyerang. Ada tujuannya kalau ini, ada motifnya untuk menjatuhkan. Ada yang di tengah-tengah, antara salah dan intent Tuhan, ada yang memang sengaja ingin menyakiti, ingin menyakiti, ingin merusak. Leak, some harassment, some hate speech. Itu mal information sudah, itu merusak. Leak itu bongkar-bongkar rahasia. Yang tidak harusnya dibongkar, dibongkar. Yang tidak harusnya diomongkan itu rahasia pribadinya orang atau kejelekan pribadi, aib pribadi kok dibongkar-bongkar. Itu namanya leaks. Makanya kemarin ada WikiLeaks. Itu yang tujuannya ngungkap hal-hal yang dirahasiakan. Intent to harm. Tujuannya murni menyakiti kalau ini. Atau harassment, kekerasan. Isinya maki-maki, misuh-misuh, itu harassment. Dasar kamu binatang, dasar kamu juga binatang, nah itu harassment. Yo. Jadi ada yang hate speech. Hate speech ini yo, ujaran kebencian. Banyak. Jadi ndak ada faktanya yang diomongkan, cuma maki-maki, cuma mencela. Nah itu namanya hate speech. Yang sisi merah kanan ini tujuannya memang menyakiti. Tapi yang tengah, yang false content, imposter content, manipulated content, fabricated content, itu antara-antara dua sebenarnya. Jangan-jangan itu keliru, tapi hasilnya menyakiti orang. Tapi kalau yang kiri itu memang murni keliru, tidak ada niat sama sekali menyakiti orang. Tapi yang paling kanan itu memang sengaja menyakiti orang. Bila perlu keliru, bikin fitnah, bikin palsu juga tidak apa-apa. Nah nanti kalau kamu mau menganalisis berita, kamu bisa klasifikasi tiga ini. Ini memang salah. Atau tidak sengaja salah dan akhirnya menyakiti orang. Atau oh, ini memang sengaja ingin menyakiti orang. Nah, itu intent to harm. Niatnya memang menyakiti. Hati-hati. Kalian juga kalau begitu salah posting, salah nulis WA ya. Segera, kalau itu false connection atau misleading, minta maaf. Atau yang disinformation, ya minta maaf lah, mohon maaf, enggak sengaja menyakiti. Tapi kalau memang ingin perang, ya intent to harm. Misuh-misuh sakapoke. WikiLeaks, harassment, hate speech, ngomong maki-maki orang, dan seterusnya. Nah, semua ini namanya information disorder. Jadi kekacauan informasi. Orang itu nambah pengetahuan jalurnya informasi, tapi kalau pengetahuan informasi yang semacam ini enggak nambah pengetahuan. Merusak struktur bangunan pengetahuan yang ada di kepalamu. Awas keliru. Oke. Nah, sekarang pendukungnya. Pendukungnya post-truth itu ada teori namanya filter bubble. Kenapa sih orang terus kok jadi yakin luar biasa dengan yang dia anggap benar? Sekarang gaya semacam ini didukung oleh internet, oleh medsos. Namanya filter bubble. Filter bubble itu kalau kalian googling misalnya, tema apa yang kamu cari, yang paling sering kamu cari, itulah nanti yang paling banyak ditawarkan oleh Google. Kalau kamu misalnya anti komunisme, maka begitu kamu ngentri anti komunisme, besok kamu buka Google saja, ditawari banyak situs yang lain tentang anti komunisme. Akhirnya apa? Kamu hanya percaya bahwa kebenaran itu ya versimu yang anti komunis ini tadi. Atau sebaliknya, pro komunisme. Kamu juga ditawari yang komunis-komunis. Jadi itu namanya filter bubble. Bubble itu kayak kalau kamu niup balon terus. Nah filter bubble itu kamu difilter oleh balon-balonnya internet. Google dan kawan-kawan. Sekarang mesin pencari itu kan banyak macam-macam. YouTube juga begitu. Coba ya kamu buka, oh YouTube. Apalah. Satu aja tema. Misalnya tema dagelan apa gitu. Besok kamu buka YouTube lagi. Yang ditawarkan di awal ya dagelan dan kawan-kawan itu tadi. Itu namanya filter bubble. Nah, kalau urusan keyakinan tadi, belief dan kebenaran, ketika kamu pro pada satu percayaan kebenaran tertentu, ya kamu nanti oleh internet ditawari kebenaran itu terus. Hasilnya apa? Auto-indoktrinasi. Jadi itu kayak kamu mendoktrin dirimu sendiri. Wah, ini luar biasa. Sekarang kan banyak orang pakai auto. Nah, ini auto-indoktrinasi. Ngaji filsafat itu auto-ngantuk. Kalau urusan apa lagi gitu. Sekarang kan apa-apa sekarang pakai auto. Oke. Nah, filter bubble itu auto-indoktrinasi. Karena ditawari itu, ya kamu klik. Karena Google ini cerdas, kok kamu bolak-balik nyari tema itu, ditawari tema itu terus. Dan akhirnya yang kamu baca juga tema itu terus. Dan yang ditawarkan padamu itu biasanya yang juga sudah terkenal dicari orang lain. Berarti menarik. Yang ditawarkan oleh internet terus mesti kamu klik. Karena pasti itu menarik. Karena internet tahu mana yang banyak dicari orang. Dan itu yang ditawarkan di awal. Akhirnya apa? Isi kepalamu, caramu hidup, mana benar, mana tidak benar, disetir oleh ini tadi. Efeknya apa? Seolah-olah wawasanmu luas dengan internet, tapi sebenarnya kamu tambah sempit. Semakin tidak peka terhadap pikiran yang berbeda dengan dirimu. Karena selama ini kamu dijejali terus dengan yang versimu. Yang versi yang lain tidak. Semakin tidak toleran. Jadi kalau orang merasa, oh pak, Google itu pak, maha tahu, bikulli syai'in alim, misalnya. Apa-apa ngerti. Tapi untuk kasus dirimu, sebenarnya dia tidak menampilkan maha tahunya, tapi dia melayani seleramu. Kebenaran yang sudah kamu yakini. Sehingga justru lama-lama kamu jadi semakin keras. Kamu terdoktrin oleh kebenaran yang sejak semula kamu yakini, semakin susah kamu keluar dari situ. Karena kamu semakin merasa yakin benar, karena kamu ditambahi argumen terus, ditambahi dasar terus, ditambahi data terus oleh Google untuk mendukung yang hari ini kamu anggap benar. Jadi selama ini kamu anggap bahwa apa saja ada menguntungkan, tapi di titik tertentu dia sebenarnya menjebakmu, mendoktrinmu. Yang didoktrinkan apa? Ideologi yang kamu anggap pasti benar tadi. Nah, itu namanya auto-indoktrinasi. Itulah pendukungnya post-truth. Kalau kamu benci calon A, itu kan kamu cari berita yang menjelek-jelekkan calon A. Dan kamu asik sekali di situ. Besok oleh Google ditawari lagi. Ada loh yang menjelek-jelekkan lebih sadis dari kamu. Ada lagi. Ya kan? Kalau Twitter itu kan yang terjadi dengan hashtag. Hashtag itu kan, begitu kamu hashtag apa, itu yang ditawari ya gitu-gitu. Yang setema, sejalur. Sekarang kan yang ada IG itu paling sadis kalau mencela orang. Di bawah itu mungkin Twitter. Saya enggak tahu Twitter sama Facebook itu kelihatannya ya tanding aja. Kalau urusan caci makinya, kelihatannya paling ganas sekarang ya Instagram menurut saya. Saya enggak tahu kalau menurutmu. Ini saya enggak punya akun ya, boleh-boleh ada yang tanya akun Instagram. Aku randuwe. Oke. Khawatirnya nanti ada akunnya terus kamu follow, ternyata aku gak pernah posting apa-apa. Itu kan kamu kecewa. Iya, mending gak ada lah sekalian. Oke, karena kadang-kadang coba kamu perhatikan orang yang tawuran itu ya. Itu kan tawurannya yang medsos. Nek ketemu ya cengenges. Gak tawuran lagi. Mungkin memang hubungan antar manusia itu lebih efektif kalau kita face to face intensif. Orang yang enggak ngerti, enggak beredar di antara kita, enggak ngerti ngaji filsafat, bisa maki-maki filsafat. Tapi kalau datang ke sini mungkin ketawa-ketawa bareng. Karena mereka ngertinya cuma dari medsos. Enggak pernah face to face. Temanmu yang misalnya kamu gegeran sama temanmu di WA saja. Nanti kalau ketemu kan enggak sesadis waktu di WA. Ketemu ya senyum-senyum, ketawa-ketawa, sudah. Kayak enggak ada apa-apa. Kadang-kadang yang makinya paling keras di dunia nyata itu dia paling, ya, paling culun, paling cupu. Tapi begitu pegang HP, sadisnya luar biasa. Ada yang kayak gitu. Maka semoga HP dan teknologi informasi tidak mematikan hubungan yang personal kita. Loh, seenak-enaknya guyon itu kan ya enak yang face to face. Dagelan yang kamu posting itu kan cuma copy paste dari mana-mana kamu share terus. Tidak terlalu bikin ketawa. Tapi kalau bareng-bareng gini, tidak lucu aja bisa bikin ketawa. Kalau kamu share lewat WA, lewat IG, lewat Facebook itu ya kadang-kadang lucu itu sudah temanmu jawabnya manggeli, wes tahu mungkin gitu. Ya, sini capek-capek bikin dagelan ala wes tahu itu tidak enak. Lebih intens kalau ketemu biar kelihatan aslinya. Wong Jokowi sama Prabowo aja kan tadi sudah rangkul-rangkulan. Gara-gara pencak silat ya bisa rangkul-rangkulan. Janjinya ya tidak ada apa. Kalau ketemu ya tidak ada apa-apa. Mungkin ya tim sukses A sama tim sukses B kalau ketemu mungkin tidak ada apa-apa. Tapi begitu terjun ke dunia maya jadi ganas luar biasa. Oke, apalagi ditabui sama media. Media itu kan bagian ngegongi aja. Dipilih terus di itu yang sering jadi masalah. Oke, kita lihat kenapa post-truth itu kok laku ya. Kok sekarang jadi tren. Yang pertama, karakter manusia. Kita itu seneng kalau ada teori baru, argumen baru, data baru, fakta baru, kok ya cocok sama pandangan yang kita yakini benar. Itu manusiawi sekali. Itulah yang bikin meskipun itu bohong, tapi kok cocok sama yang kita yakini benar, ya kita terima. Karena memang kita punya karakter yang mendukung kebenaran yang kita yakini, itu kita terima. Kalau kita sudah punya kebenaran A, ada teori baru yang teori ini sebenarnya palsu, tapi kok ya cocok sama kebenaran A, biasanya teori ini cenderung kita terima. Dan itu karakter manusiawi. Meskipun itu bohong. Misalnya ya, kamu merasa jadi cowok aku itu janjane ganteng lo ya. Tapi ya enggak terlalu gitulah, biasa-biasa. Terus kok ada temenmu bilang, "Sampean kok sekarang ganteng, Mas?" Meskipun itu basa-basi. Tapi kan kamu terima, kamu iya le, janjane aku yang ganteng mungkin. Nah, itu manusiawi. Manusiawi. Orang itu suka kalau kebenarannya didukung meskipun dengan cara yang palsu dan bohong. Jadi hati-hati. Makanya orang basa-basi itu kan selalu menyenangkan. Meskipun kamu tahu itu bohong. Aku sekarang gendut enggak? Oh enggak, sekarang proporsional. Itu kamu seneng luar biasa. Padahal itu ya basa-basi. Lama enggak ketemu kok tambah cantik ya? Ah masa? Mungkin gitu. Wong itu ya basa-basi pasti. Cuma kamu seneng. Kalau ada orang mendukung yang kamu yakini baik, kamu yakini benar. Ini yang bikin kebohongan post-truth itu jadi laku. Gitu loh. Meskipun itu bohong, meskipun itu palsu, tapi kalau cocok sama worldview-mu, pandangan duniamu, sama ideologimu, biasanya kamu cenderung menerima. Nah, itu loh buktinya. Nah, itu loh teori yang mendukung. Nah, itu loh ada fakta baru, soal begitu. Oke, yang pertama itu. Jadi hati-hati ya dengan karakter ini. Kalau filosof, iyalah meskipun mendukung kebenaran yang sekarang saya yakini, harus diuji dulu ini buktinya valid apa enggak. Meskipun ini cocok dengan aspirasiku, tapi yo berita semacam ini harus dicek dulu valid atau tidak. Enggak ujuk-ujuk harus diterima. Karena kalau tidak, kamu bisa terjatuh pada kebohongan. Meskipun pilihanmu mungkin benar, tapi jalanmu salah. Jadi, kalau di pilihan yang benar dengan jalan yang salah, itu sebenarnya kamu sedang menjatuhkan pilihanmu sendiri. Merendahkan pilihanmu sendiri. hati-hati. Ini sebentar lagi ada perang besar-besaran, khususnya di medsos. Oke, yang pertama itu ya. Kalau filosof, filsafat, komitmennya hanya pada kebenaran. Dan tidak dilampaui jauh-jauh, yes, kebenaran gitu aja. Kalau dilampaui jadi post-truth. Kemudian yang kedua, biasanya yang mendukung post-truth ini media. Media nyari untung. Jadi mana yang sekiranya dicari orang banyak, itulah yang ditampilkan. Logikanya kapitalis mereka. Jangan disalahkan. Kalau TV nyari rating, kalau mass media cetak nyari oplah, kalau mass media internet ya nyari klik. Kalau beritanya lugu, ya tidak ada yang mengeklik. Ngaji filsafat yang hadir adalah mahasiswa, itu tidak ada yang ngeklik. Apa istimewanya? Tapi kalau yang hadir ngaji filsafat, beberapa di antaranya telanjang, tidak pakai baju, pasti masuk. Dan itu pasti yang di blow up. Itu media. Kenapa? Dia ngejar rating, ngejar oplah. Jadi meskipun itu berita palsu, meskipun nanti di headline-nya dikasih kata-kata isu, dikasih kata-kata kontroversi, dikasih kata-kata mungkinkah dikasih tanda tanya, tapi itu yang di blow up. Kenapa? Ya logikanya nyari untung. Itulah pendukung yang jadi akar nanti lahirnya post-truth. Dan ini didukung juga oleh namanya komodifikasi. Komodifikasi itu menjadikan komoditas. Apapun aspek kehidupan, pendidikan, agama, kesehatan, itu jadi komoditas. Komoditas itu berarti apa? Dicari jalan yang menguntungkan. Entah secara finansial, entah secara status, entah secara posisi, entah pokoknya apapun dipakai untuk menguntungkan dirinya atau menguntungkan kelompoknya. Itu namanya komodifikasi. Termasuk kebohongan-kebohongan atas nama pendidikan, atas nama agama, atas nama kesehatan. Ini yang jadi akar lahirnya kebohongan. Kalian harus waspada, termasuk tadi yang dalilnya wala tastarubi ayatillah tadi. Tastarubi ayatillah itu namanya komodifikasi, membisniskan ayat-ayat Allah. Dan ini bisa jadi sumbernya post-truth. Jadi yang keempat, kenapa lahir post-truth? Kemajuan teknologi informasi tidak berbanding seimbang, tidak simetris dengan kemampuan literasi pemerintah dan masyarakat. Jadi tidak nyambung. Medianya cepatnya luar biasa, tapi mental dan kecerdasan masyarakatnya tidak imbang. Akhirnya orang memanfaatkan teknologi itu untuk hal-hal yang tidak seharusnya begitu. Dan didukung oleh kapitalisme media dan mental komoditas. Lahirlah post-truth, post-truth. Banyak loh orang itu iseng. Di antara komen-komen memuji misalnya Indonesia dapat emas banyak, itu mesti ada satunya sih yang iseng mencela. Itu bukan karena dia benci, cuma iseng aja mancing. Setelah itu kan banyak komen-komen mencela, ah dasar gak nasionalis, dasar itu. Memang dia pinginnya bikin rame. Dan kamu terjebak dengan itu, ngono lho kok, yuk, mbok tanggepi. Wong itu memang sengaja iseng, mancing perkara aja. Ala kok komentar semua seragam, mancing aperkoro dek komentar yang jelek-jelek. Dan kamu panas terus mbok komentari semuanya. Jadi begitu ada satu komentar jelek, di bawahnya ngomentari komentar jelek itu bisa ratusan. Padahal mungkin yang tadi iseng itu wis ilang. Dek wong cuma iseng sebentar. Atau nanti dia bikin rusuh di postingan yang lain. Ya memang ada yang sengaja gitu. Tidak enak kalau sepi, dia pokoknya senengannya bikin gitu. Nah, itu hubungannya sama literasi tadi. Kemampuan kita, mental kita menghadapi perkembangan teknologi informasi. Ini PR bersama. Terus, ya ada kenapa orang sampai menerima kebohongan, mendaya gunakan kebohongan untuk kepentingannya, biasanya karena pragmatisme, tujuan jangka pendek, orientasi hasil sekarang. Alah bohong-bohong dikit tidak apa-apa, yang penting menang kita. Curang-curang dikit tidak apa-apa, yang penting cepat lulus. Itu namanya pragmatis. Jadi ini juga jadi sumber post-truth. Terus yang jadi akarnya post-truth lagi, karakter masyarakat yang kalau kemarin bahasanya Brodiat di ekstasi komunikasi epilepsi, suka yang wow. Coba masyarakat itu tidak kagetan, tidak gumunan, tidak suka yang wow, itu mungkin bisa diminimalisir kebohongan-kebohongan itu. Kalau masyarakatnya cerdas, ada berita apapun, ah masa iya, coba dibuktikan dulu, ah masa iya, nyari dasarnya dulu. Kalau kayak gini, sekarang kan tidak, masyarakat itu wow. Begitu ada berita wow kan di-share, cepat-cepat share. Aminkan, kemudian share. Iya. Jadi, ayo kita masyarakat epilepsi. Kalau sudah selesai posting, anggap selesai. Nanti ada kejutan lagi, kamu share lagi. Nyari kejutan demi kejutan. Itu makanya namanya masyarakat epilepsi. Kita itu gampang kaget. Nah, itu situasi juga. Di masyarakat epilepsi, berita-berita bohong yang wow mesti lebih cepat tersebarnya. Dan yang terakhir, populisme dalam politik praktis. Populisme itu to some extent sampai level tertentu ya bagus. Populisme itu kan menomorsatukan populasi masyarakat. Cuma kadang-kadang ini levelnya hanya retorika. Demi rakyat, membela umat. Nah, ini logika-logika populisme namanya. Kalau hanya retorika, ya sebenarnya enggak pertama-tama demi rakyat, demi masyarakat, ya demi dirinya sendiri. Wong itu cuma retorika. Logika populisme ini yang kemudian bikin orang right or wrong my kelompok. Kelompokku pokoknya. Ngapus-ngapusi sidik enggak apa-apa, yang penting rakyat sejahtera. Nah, itu namanya populisme yang hanya retorika. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Situasi 7 inilah yang melahirkan peradaban kebohongan yang kita sebut sebagai post-truth. Gaya inilah yang bikin Donald Trump yang semacam itu bisa jadi presiden. Itu yang kalau kampanye luar biasa itu kan dia demi rakyat Amerika, kita jayakan lagi Amerika. Itu gaya populis demi biar dia bisa jadi presiden. Nah, itu populisme sebagai retorika. Kita harus hati-hati jangan terjebak di situ. Nah, sekarang cara membuat post-truth. Kamu tak ajari ya biar bisa bohong. Yang membentuk post-truth itu apa? Sebenarnya cuma tiga. Framing, signing, sama priming. Framing itu kalau ada peristiwa apapun, frame lah. Sesuai kepentinganmu. Cari yang, kalau kamu suka, cari yang baik-baik. Terus kamu ambil, terus signing. Signing itu pemilihan tanda. Setelah itu priming, kamu tonjolkan. Ngaji ini bisa kelihatan penting luar biasa. Pilih yang bagus-bagus, ambil simbol-simbol yang cocok, terus tonjolkan, priming. Sudah, cuma itu caranya untuk bohong. Jadi kamu bikin headline, kamu cari simbol yang pas, setelah itu kamu kerangkai secara pas. Itu namanya framing, signing, priming. Jadi ngaji ini kan variabelnya banyak, unsurnya macam-macam. Nah misalnya, biar tidak kelihatan kalau masjidnya kosong, yang disuting bagian sana saja, itu namanya framing. Atau terus signing, biar kelihatan ambil bagian sana, cuma fokuskan pada yang pakai sarung, pakai kopiah, ben ketok ngaji ini sini santri-santri semua, bukan yang gendu-gendu kayak yang ini. Ah misalnya, itu signing. Terus priming, tonjolkan bagian yang menarik. Kasih narasi bahwa inilah ngaji yang luar biasa menentukan masa depan Indonesia sekian tahun ke depan. Itu namanya priming. Orang baca berita itu sambil lihat gambarnya langsung wow. Masyarakat kita suka wow. Ngaji yang tidak ada duanya di dunia misalnya. Itu orang wow gitu. Jadi itu namanya priming, penonjolan. Framing itu ini loh, ini sering dipakai ilustrasi. Faktanya yang di tengah itu. Cuma ada media yang nge-frame yang bagian kiri. Isinya sadis banget kan. Ada yang nge-frame bagian kanan, kelihatan manusiawi sekali. Padahal aslinya yang tengah. Itulah namanya framing. Kamu melihat yang sebelah kiri dengan aslinya yang tengah, dengan yang kanan, itu rasanya jauh. Kalau yang kiri kesannya sadis luar biasa. Kalau yang tengah, ya ada sadisnya, cuma ya manusiawi juga lah ada. Ada manusiawinya. Tapi kalau yang kanan itu kayak manusiawi sekali. Media memberitakan itu dengan framenya sendiri milih. Makanya kamu jangan mudah percaya apapun yang ditampilkan oleh media. Loh, yang kiri itu juga fakta. Kalau dia ngomong, loh faktanya memang begitu, iya, cuma dipotong. Yang kanan juga fakta. Faktanya memang begitu, iya, tapi juga dipotong. Loh, itu yang disebut post-truth itu. Loh, bener kabeh, cuma dia motong sesuai kepentingannya. Mungkin yang pro ngambil yang kanan, yang anti ngambil yang kiri. Faktanya sebenarnya yang tengah. Kok enggak diambil yang tengah, Pak? Ya tergantung kepentingannya. Mungkin ada juga nanti yang ngambil yang tengah digambar semua, tapi dasarnya kepentingannya. Bukan urusan dia mau objektifnya. Itulah logika berita hari ini. Faktanya sama, tapi nanti diberitakan di TV One sama di Metro jauh berbeda. Nah, itulah namanya framing. Jadi, makanya kalian hati-hati. Tidak selalu yang fakta itu pasti benar. Fakta itu ya bisa semacam itu. Apalagi kalau sebelum fakta itu ada opini. Orang kan membaca yang kiri itu enggak membaca ada orang ditodong senjata. Ini cuma ngomong fakta. Tapi kan biasanya ditambahi itu peristiwa kekejaman. Yang muncul di kepalamu kan kata-kata kekejaman itu. Sementara yang kanan yang muncul di kepalamu kata-kata kemanusiaan. Kekejaman dan kemanusiaan ini loh yang nanti yang bikin jadi frame. Kalau cuma ada tentara ngasih minum tentara yang lain itu biasa. Enggak ada rasanya. Cuma kan kamu enggak pernah berhenti di fakta ini. Kamu selalu ngasih label. Yang kanan kemanusiaan, yang kiri kekejaman. Problemnya di situ. Oke, makanya untuk mengimbangi post-truth, paling tidak fokuskan di empat ini nanti diajari di belakang. Fokus pada fakta, bukan asumsi. Kejam, kemudian kemanusiaan, itu kan opini-opinimu, asumsi-asumsimu. Kamu boleh bilang kalau ada berita, kayak yang di atas tadi, ada tentara yang menodongkan senjatanya ke kepala tentara yang lain, itu ya. Ya itu beritanya, datanya itu. Tapi apakah itu kejam ataukah wajar, itu dipending dulu, itu sudah asumsinya. Iya, memang faktanya ada yang nodong, tapi apakah ini fenomena kekejaman apa kemanusiaan, kusik. Jadi itu fakta. Ya sama kayak ada orang buang tumpeng di laut. Ini faktanya, ya sudah. Fakta itu level ada orang buang tumpeng di laut. Apakah itu kemubaziran, ataukah itu kemusyrikan, ataukah itu sumber pendapatan pariwisata. Ini nanti frame-framenya. Jangan terjebak dulu oleh frame. Di belakang kita mau ngomong apa, untuk konteks apa, baru framenya main. Kalau sudah frame berarti sudah tidak objektif lagi. Jadi untuk mengimbangi post-truth, iyalah, kamu berhenti dulu di fakta dan data. Asumsinya nanti. Baru setelah itu kamu analisis kausalitasnya. Jangan diklaim dulu. Dilihat prosesnya dulu. Mengapa itu terjadi, sumbernya dari mana, dan lain sebagainya. Baru setelah itu diinterpretasi. Oh, kalau asal-usulnya begitu, mungkin yang dimaksud ini, itu interpretasi. Baru yang terakhir kesimpulan. Berarti peristiwa ini menunjukkan kewajaran wong ini medan perang. Nah, itu kesimpulan. Bukan evaluasi. Kalau evaluasi nanti hasilnya menghakimi. Itu salah, itu benar. Itu biasanya juga nanti jadi sumber konflik. Jadi ini cara untuk mengimbangi post-truth. Intinya ada berita apapun ojo kesusu dievaluasi, ojo kesusu diklaim, jangan kesusu dibenarkan, jangan kesusu diasumsikan. Pelan-pelan ditelaah. Kalau tidak punya data, tidak punya bahan, kalau dalam usul fikih ada istilah namanya mauquf. Mauquf itu depending dulu. Nanti dulu ya. Kita telaah dulu kalau ada bukti-bukti validnya, rentetan logikanya jelas, baru aku percaya. Sebelum ada data jelas, mauquf dulu. Jadi kalau ditanya temanmu, tolong dikomentari. Ada tulisan wet. Kalau memang enggak punya data, jawaban wae mauquf. Kusik. Nanti dulu, saya tidak punya data tentang ini. Nah, itu untuk mengimbangi ini. Kalau tidak, kebohongan itu akan menyebar dan diulang-ulang. Ketika diulang-ulang, dia akan jadi kebenaran. Bahkan kamu sendiri yakin bahwa itu kebenaran. Makanya hati-hati. Nah, caranya ngecek gimana? Nah, ini rumusnya ini. Ada berita apapun, ingatlah 1, 2, 3, 4, 5. 5 konsep ini. Yang pertama, ingatlah bahwa setiap berita adalah hasil konstruksi yang membuat berita. Maka penting kamu tahu siapa yang membuat berita ini. Sumbernya dari mana, itu penting. Kalau hanya katanya-katanya, apalagi sumbernya tidak jelas, mending mauquf. Jawab dulu ini sumbernya siapa. Kalau sudah ketemu, cek yang kedua. Karena setiap berita pasti ada primingnya yang ingin ditonjolkan tadi. Pahamilah, apa sih pesan yang ingin ditonjolkan, yang ingin disampaikan. Faktanya sih dia ngomong itu. Coba saya cek. Dia framingnya apa, terus yang ingin ditonjolkan apa. Itu jalan kedua. Jalan ketiga, ingatlah bahwa orang yang berbeda bisa menangkap fakta yang sama secara berbeda. Maka kalau ingin lebih luas lagi jangkauanmu, coba dicek. Ini kira-kira orang lain memahami yang berbeda kayak saya ini apa ya? Fakta kayak gini, kalau grup sana memahaminya kira-kira kayak gimana ya? Nah, itu mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan makna. Terus, yang keempat, setiap media punya nilai dan sudut pandang. Nah, media ini visinya apa? Arahnya kemana? Dan yang terakhir, tujuannya. Keuntungan apa yang didapat kalau berita ini saya pahami seperti yang dia inginkan? Oh, itu kalau kamu bisa melakukan ini, kamu berarti sudah melek media. Sudah terdidik. Terus kamu boleh menjelajah kemana-mana. Itu caranya ini. Biar tidak mudah ketipu. Atau paling gampang pakai rumusnya Socrates. Ada berita apapun, pertama ceklah kebenarannya. Yang kedua, ceklah kebaikannya. Dan yang ketiga, ceklah penting atau tidaknya. Misalnya ada temanmu, "Mas, aku punya berita tentang tokoh calon ini yang kamu tidak suka." Tanya, kalau Socrates ditanya tiga. Yang pertama, berita yang kamu bawa pasti benar enggak? Ya, enggak tahu sih, bisa benar, bisa enggak, wong ini masih beritahu. Yang kedua, berita yang kamu bawa ini isinya baik-baik enggak? Loh, ya enggak, wong ini kan tentang calon yang enggak kamu suka. Terus yang ketiga, berita yang kamu bawa itu kira-kira kalau saya tahu ada manfaatnya enggak? Dan kalau enggak tahu, rugiku apa? Ya, enggak ada sih, ya cuma tahu saja, enggak ada manfaat, enggak ada ruginya. Loh, kalau berita itu benernya enggak mesti, dan tentang hal yang tidak baik, dan kalau aku tahu atau enggak tahu, enggak ada manfaat apa-apa, mending enggak usah kamu sampaikan. Ngapain capek-capek, buang-buang waktu. Nah, itu teorinya Socrates, namanya triple filter. Nanti diulang lagi di rekamannya waktu sesi Socrates. Jadi ini tiga pertanyaan ampuh. Kebenaran, kebaikan, dan urgensi atau kepentingan. Ini bisa menyelamatkan kita dari banyak hal yang sia-sia waktu kita yang kita habiskan di depan HP. Oke, nah sekarang kita mulai sumber-sumber kesalahannya. Ini agak belajar logika sedikit ya. Sebenarnya yang belajar filsafat tidak boleh belajar logika sedikit, itu harus belajar logika banyak. Karena alatnya filsafat itu logika. Hari ini orang-orang yang salah itu ada dua kelompok. Ada kelompok sofis, ada kelompok paralogis. Kelompok sofis itu kelompok yang ya memang dia sengaja salah. Kenapa kok ada orang sengaja salah? Dia punya kepentingan. Dia punya tujuan. Namanya sofis. Ini analoginya kelompok sofis. Kalau di Yunani kan ada isinya guru-guru namanya sofis. Guru-guru ini, filosof-filosof ini ngomong apa sesuai pesanan, sesuai bayaran. Katanya orang sofis kebenaran itu relatif. Jadi ya monggo saja. Yang penting siapa mau bayar saya mahal, nanti tak tunjukkan kebenaran versi yang dia inginkan. Nah, orang-orang ini namanya filosof-filosof semacam ini namanya filosof sofis. Benar atau salah tergantung yang bayar. Maju tak gentar membela yang bayar. Ah, kalau itu filosof namanya kelompok sofis. Jadi ini salah dan memang secara sadar melakukan kesalahan. Tapi kesalahannya dikemas dalam logika-logika kebenaran. Orang terus tidak ngerti. Koyoke argumennya canggih, tinggi, luar biasa, tapi janjane salah. Dan dia tahu kalau itu salah, hanya saja demi kepentingannya. Ada yang kedua, kelompok paralogi. Paralogis. Kalau kelompok paralogis ini lebih kesadaran kesalahannya dia enggak tahu kalau dia salah. Melakukan kesalahan tapi dia enggak ngerti. Biasanya kena efeknya sofis ini terus banyak lahir orang-orang paralogis. Dia enggak sadar kalau keliru. Akhirnya apa? Dia menganggap dirinya benar. Kelompok paralogis inilah yang kalau diajak diskusi ngeyel setengah mati. Jadi orang salah yang tidak tahu kalau dirinya salah. Sama kayak klasifikasinya Ghazali kan ada kelompok keempat itu. Orang yang tidak tahu, tapi tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Oh, itu berat. Lebih enak orang yang tidak ngerti, tapi tahu kalau dia tidak ngerti. Itu enak, bisa diperbaiki. Tapi ini salah, tidak ngerti kalau dia salah. Itu paralogi. Sekarang juga banyak orang-orang ini susah ditanggulangi. Kelompok paralogi, pelaku kesalahan. Ya teman-teman, hati-hati. Jangan ditradisikan debat melawan kelompok paralogi. Daripada kamu mangkel loro hati terus gak bisa gemuk. Pikiranmu gak karu-karuan, mangkel tiap hari kerjaanmu. Ya sudahlah, didoakan saja semoga dapat hidayah. Cuma mendoakannya gak usah ditulis. Saya doakan kamu semoga dapat hidayah. Ipo doai misu. Sekarang kan gitu. Mendoakan orang jadi pisuan. Begitu kamu kalah debat, alah kamu sesat kok enggak sadar. Saya doakan semoga dapat hidayah. Itu sebenarnya enggak mendoakan, kamu sedang maki-maki dia. Itu sedang menunjukkan bahwa kamu sedang sesat. Bahasa halusnya menyalahkan bahwa kamu sesat itu kan, saya doakan kamu dapat hidayah. Nah, ini kelompok paralogi. Nah, perhatikan rumus-rumusnya untuk menanggulangi post-truth. Ini juga alatnya logika. Materinya banyak, waktunya tinggal 20 menit. Yang pertama, kalian harus ngerti lawas gede ya, ilustrasinya enggak usah terlalu panjang. Bedakan fakta dengan fiksi. Ini teori dasar. Kalau orang dua ini enggak bisa membedakan, enggak usah terjun di dunia permedsosan. Kamu mesti ketipu kalau enggak bisa membedakan mana fakta, mana fiksi. Fiksi dalam definisi yang simpel ya, enggak usah diperuat. Fiksi, fiktif, bedanya apa enggak. Wis. Pokoknya kamu ngerti lah mana fiksi, mana fakta. Jadi mana yang kenyataan, mana yang bikinan. Terus, ini biar kamu enggak ketipu post-truth. Yang kedua, hati-hati dengan istilah asing atau diasing-asingkan atau diilmiah-ilmiahkan. Istilahnya keren, istilahnya asing, tidak berarti gagasannya juga keren. Istilah ilmiah tidak membuat gagasannya ilmiah. Banyak, kayak mahasiswa yang baru baca buku filsafat 1-2 itu kadang ngomongnya keren kabeh, bahasanya ilmiah banget. Tapi ndak ono isine. Kita harus sadar esensi kita sebagai makhluk yang eksistensinya punya paradigma. Ngono kuwi. Ya. Mantep, ngomongnya mantep, tapi seolah-olah itu dalam sekali, jero banget karena kamu ndak paham. Dan kamu sering terpesona dengan ini. Dengan istilah-istilah ilmiah ini. Istilah-istilah keren ini. Ya bagus. Cuma kamu harus waspada. Ketika orang pakai istilah-istilah ilmiah. Istilah-istilah asing. Tidak berarti gagasannya juga otomatis ilmiah. Tetap harus kamu evaluasi lagi. Jangan terjebak dengan istilah. Kadang-kadang orang, ini sesuai dengan teori bla bla bla bla gitu. Kalau orang kan kamu terus terpesona dengan itu, enggak. Istilah-istilah ilmiah jangan menjebakmu. Yang ketiga, kalau ada orang menyatakan sesuatu secara tegas dan berani, tidak serta-merta pernyataan itu benar. Yakin saya bahwa inilah yang benar. Itu enggak mesti terus di sini benar. Kamu jangan tertipu dengan itu. Ada orang ngomong mantep luar biasa. Oh kalau kayak gitu salah, kalau kayak gitu benar karena bla bla. Kok yang mantep, yakin sekali orang ini. Kamu biasanya ketipu dengan ini. Enggak, pernyataan yang berani, mantep, yakin tidak serta-merta isinya pasti benar. Pokoknya semua diperlakukan sama, jangan ketipu oleh retorikanya. Biar kamu enggak ketipu post-truth. Yang keempat, aneh dan asing. Bukan berarti tidak benar. Ini kebalikannya. Kadang-kadang ada gagasan-gagasan, lu kok gitu jadinya mikirnya. Tapi ya jangan kesusu disalahkan dulu. Jangan-jangan yang benar itu. Tidak serta-merta salah. Jadi yang tidak biasa didengar itu mungkin jangan-jangan itu yang selama ini kamu cari alternatif. Terus rumor dan gosip tidak sama dengan realitas. Hati-hati kalau ada orang ngomong awalnya katanya, kabarnya, yang saya dengar, apalagi ini bahasa-bahasa isu, bahasa-bahasa rumor. Ini belum fakta berarti, belum realitas. Kalau masih katanya, masih yang saya dengar, kelihatannya, itu berarti belum. Jangankan yang ini, wong yang pasti ngomong sebenarnya, sesungguhnya, yakin itu juga gak mesti benar kok. Apalagi yang masih katanya. Jangan ketipu oleh casingnya. Karena sekarang banyak casing, seolah-olah S8, S9 isine KW. Terus, ada lagi. Sesuatu yang gak bisa dijelaskan, bukan berarti itu salah atau tidak benar. Banyak hal yang kita memang tidak bisa menjelaskan. Gimana ya menjelaskannya. Tapi saya ngalami sendiri. Cuma menjelaskan itu susah. Kan kamu sering begitu. Jadi jangan tertipu. Kalau ada hal yang tidak bisa dijelaskan. Bukan berarti dia memang benar-benar salah. Atau benar-benar tidak bisa dijelaskan. Mungkin keterbatasan kita saja. Yang tidak bisa menguraikan. Rasanya kok benar yang itu ya. Tapi menjelaskannya gimana? Kamu mungkin sering begitu. Berarti kayak tadi ya, mauquf, ayo ditelaah dulu pelan-pelan. Jangan kesusu dinilai. Terus, bedakan kebenaran dengan kebetulan. Kalau kebenaran itu diulang-ulang tetap begitu. Kalau kebetulan, sekali sok begitu. Diulang gak bisa. Jadi tadi jalan-jalan di mall ketemu mantanku. Wah berarti mall ini punya. Nah, itu kebetulan. Besok kamu jalan-jalan di situ tidak ketemu lagi kayak gitu. Nah itu kebetulan. Kemudian selanjutnya. Ingatlah bahwa orang itu yang diingat yang penting-penting saja. Jadi kalau orang itu ngomong berpendapat. Ngomong tentang fakta itu fakta yang dia ingat yang menarik perhatiannya dia saja. Kalau kalian tak tanya tadi berangkat ke masjid ini kira-kira ketemu berapa cowok ganteng apa cewek cakep, itu kalau menurutmu tidak ada yang menarik kamu lupa sudah berapa. Tapi kalau ada yang menarik satu aja sampai di sini, wah tadi ketemu cakep banget ya, hanya itu yang kamu ingat. Orang yang diingat yang penting-penting. Mungkin yang paling terkesan waktu kamu sekolah dulu di SMA atau di aliyah atau di pondok adalah gurumu yang paling kejam. Yang paling bikin mangkel, yang suka ngukum kamu. Padahal itu fenomena traumatik, tapi itu yang menarik perhatianmu. Kamu ingat yang penting-penting saja. Jadi perhatikan. Masih ada lagi. Terus, hati-hati. Apalagi sekarang era medsos, setiap pilihan kata itu biasanya di balik itu ada konotasinya. Sama-sama ngomong anjing, itu kan rasanya beda. Mungkin orang barat kalau kamu ngomong dog itu enggak kaget biasa, tapi di Indonesia ngomong anjing itu konotasinya beda. Itu setiap kata ada konotasinya. Sekarang aja banyak yang kata-kata semula netral, sekarang ada konotasinya. Dulu mungkin kamu ngomong jebret itu biasa, tapi sekarang konotasinya jauh. Ngomong jebret yang terbayang bukan kata yang netral lagi. Kotak-kotak, baju kotak-kotak. Itu dulu ya biasa baju kotak-kotak, sekarang konotasinya beda, apalagi warnanya merah. Oke, jadi hati-hati, setiap kata ada analoginya. Terus ada lagi, diingat-ingat kalau kita tidak bisa membantah sebuah pernyataan, bukan berarti pernyataan itu benar. Ini kayak tadi kasusnya, kamu merasa itu salah, tapi yang bantahnya gimana ya? Itu keterbatasanmu. Kalau orang pintar mungkin bisa membantah karena kamu terbatas tidak bisa membantah. Tapi kamu tahu itu salah. Maka jangan disimpulkan yang kamu tidak bisa membantah itu pasti benar. Ya mungkin benar, tapi bisa jadi juga salah. Jadi kuncinya bukan tidak kamu bisa membantahnya. Terus, hati-hati dengan logika, kalau tidak ini pasti itu. Ini bahaya. Karena hidup itu tidak cuma dua, tapi banyak. Jadi pilihan itu kalau dua, tidak enak. Kalau ndak ini, ya ini. Susah. Enaknya banyak terus kamu milih-milih. Dan hidup itu gradasi, tidak hitam putih. Hati-hati dengan logika ini. Saya bukan anak soleh, tapi bukan berarti saya anak mursal. Ya biasa-biasa lah Pak. Ada gradasi, nah ya sok-sok ya soleh, sok-sok ya mursal. Jadi ndak hitam putih. Hati-hati dengan logika hitam putih. Terus banyak orang yang cara berpikirnya absurd. Ngawur. Itu saya kasih contoh. Misalnya makan es krim membuat orang gemuk. Orang gemuk itu gampang kena sakit jantung. Dan sakit jantung itu penyebab terbesar kematian. Berarti kesimpulannya makan es krim itu menyebabkan kematian. Banyak orang yang cara mikirin ini. Itu logikanya absurd. Terus banyak orang suka nyari jalan yang mudah. Biasanya orang itu susah diajak bulet terus simpelnya aja gimana deh. Dan ini biasanya yang jadi sumber masalah. Urusan jelimet variabelnya banyak. Butuh dijawab hanya dengan satu dua kata biar gampang. Nah, ini juga sering menjebak orang. Dalam post-truth. Jadi tolong ini diperhatikan nanti di copy filenya kamu ulang lagi di rumah. Biar kamu gak gampang ketipu. Kalau ini prosesnya. Yang pertama kalau kamu mikir, hati-hati dengan over generalisasi. Over generalisasi itu hanya lihat satu dua terus disimpulkan semua. Lihat peserta ngaji yang ini wajahnya deso banget, yang itu deso banget, yang sana juga deso banget. Ada gak usah dilihat yang lain, mesti semuanya juga deso. Itu over generalisasi. Disimpulkan, hanya lihat sebagian kecil, disimpulkan untuk semuanya. Itu overgeneralisasi. Berapa jumlahnya umat Islam, berapa yang teroris. Hanya lihat sekian puluh mungkin yang teroris, terus disimpulkan, ah umat Islam kita teroris kabeh. Itu namanya overgeneralisasi. Hati-hati dengan logika overgeneralisasi. Hati-hati juga dengan logika namanya retrospektif determinisme. Retrospektif determinisme itu biasanya pakai alasan takdir atau kenyataan. Sudah kenyataannya begitu mau apa lagi? Faktanya begitu mau apa lagi? Itu juga sering menjebak. Kemudian saya agak cepat ya, masih banyak. Ada post hoc, ergo, propter hoc. Ini bahasanya keren. Jangan ketipu dengan bahasa keren. Post hoc ergo propter hoc itu setelah itu maka dia sebabnya itu. Maksudnya apa? Kalau ada peristiwa beriringan terus kamu simpulkan sebagai sebab akibat. Nah, itu juga sering menjebak. Loh dia habis ngomong itu berarti tadi sebabnya itu. Oh dia habis melakukan itu berarti itu sebabnya ini. Nah, itu namanya post hoc ergo propter hoc. Hati-hati. Tidak selalu dua peristiwa yang beriringan itu sebab akibat. Oh ini gara-gara beliau pindah kubu ini sekarang ada gempa. Itu namanya post hoc ergo propter hoc. Menyambungkan sesuatu yang janjinya tidak nyambung, tidak ada hubungannya. Itu bukan sebab akibat, tapi dianggap sebab akibat. Itu kesalahan secara logika. Salah berpikir. Ada lagi salah berpikir ad hominem. Ad hominem itu yang dibahas orangnya. Jadi Allah, kalau dia yang ngomong gak usah dipercaya. Orangnya kecil, hitam, jelek. Nah, itu ad hominem namanya. Jangan dia aliran sesat ad hominem, nyerang orangnya, bukan pikirannya. Itu sering jadi sumber post-truth. Ada lagi adverikundiam. Adverikundiam itu salah otoritas. Ini harusnya urusannya politik yang ngomong, harusnya tokoh politik. Nah, ini yang ngomong tokoh ekonomi misalnya. Mungkin agak beda. Oh, itu yang ngomong kiai. Kiai harusnya, itu namanya adverikundiam. Kamu ahli apa, ngomong apa. Pak, saya, menurut saya, filsafat yang ini itu kesimpulannya begini. Dari siapa yang ngomong? Guru fikih saya, Pak, yang ngomong. Loh, ya Pak, nah, guru fikihmu ngomong begitu masuk akal. Cuma kamu kok merujuk guru fikih untuk ngomentari itu yang keliru. Namanya adverikundiam. Salah milih otoritas. Kayak orang desa itu kadang-kadang kan, orang yang dianggap pemuka itu dimintai pertimbangan apa saja. Nanam padi juga tanya beliau, anaknya sakit juga ke sana. Itu namanya kesalahan adverikundiam, bukan ahlinya. Kalau kamu ngomong itu, ahlimu bukan di situ. Dan kalau orang ikut, berarti dia melakukan kesalahan adverikundiam. Ada adbaculum. Adbaculum ini kalau berargumen pakai ancaman. Kalau kamu tidak setuju dengan yang saya katakan, maka Allah akan melaknatmu, besok kamu akan masuk neraka. Ini adverikundiam. Kalau kamu tidak sepakat dengan pendapatku ini, kamu berarti termasuk orang yang tersesat, yang layak untuk dihukum pancung misalnya. Itu adbaculum namanya. Jadi ngasih argumen sambil ngancam. Ya sama kayak dosen itu kan. Kalau kamu begini, nilaimu jatuh mesti. Nah, itu adbaculum namanya. Atau admisericordiam. Kalau ini kebalikannya. Ya dimaklumi Pak, saya kan masih mahasiswa. Saya ngomong begitu kan wajar. Itu minta belas kasihan. Ya maklum lah, saya kan bukan ahlinya. Dan orang disuruh menerima dia salah karena itu. Itu namanya argumen admisericordiam. Itu juga sering jadi sumber keliru dalam berpikir. Orang jadi terjebak dengan rasa kasihannya. Dimaklumilah, dia kan orang jauh. Dimaklumilah, dia belum pernah dapat materi itu. Itu misericordiam. Ada lagi ad populum. Kalau ini masyarakat. Orang banyak bilang begitu, berarti itu yang benar. Logikanya demokrasi itu sering terjebak ad populum. Ada ad novitam. Ad novitam itu yang baru lebih baik. Ada lagi ad antiquitam. Ad antiquitam itu yang lama lebih baik. Karena pengalaman. Yang novitam yang baru lebih baik. Karena akan ada perkembangan. Nah, sekarang kan dua kubu argumennya itu. Yang kubu satu ad novitam. Ganti presiden. Yang baru lebih baik. Yang satu pakai ad antiquitam. Yang lama lebih baik. Lebih pengalaman. Kamu milih mana urusanmu dewe. Oke. Ini kamu hati-hati ya. Nanti kamu ulang lagi cek kesalahan-kesalahanmu. Masih banyak. Ada lagi yang tak kasih contoh itu. Tokuokui. Tokuokui itu. Kalau debat. Ini saya kasih contoh biar kamu bisa ikut ILC besok. Tokuokui itu kalau diajak diskusi, argumennya tidak dipercaya, dikembalikan lagi ke orangnya. Karena orangnya dianggap tidak cocok dengan yang diomongkan. Kamu ngelatih orang sabar, tapi kamu sendiri kok tidak sabar. Nah itu namanya tokuokui. Padahal sarannya kan bagus. Harusnya ya siapapun yang ngomong, ya deh saya ini memang males, sekarang saya rajin. Tapi kalau argumen tokoku, alah kamu pakai nasihati rajin segala, kamu sendiri juga males gitu kok. Nah, itu kesalahan berpikirnya dia. Jadi misalnya ada artis dangdut dinasihati sesama artis, runyo, alah sekarang nasihati gitu, dulu dia lebih parah juga. Itu namanya kesalahan tokoku. Ada lagi confirmation bias. Confirmation bias itu datanya milih-milih. Di situ saya kasih contoh 13 itu angka sial. 13 angka sial itu biasanya orang membuktikannya dengan milih data. Kayak kamu habis nabrak kucing, hati-hati lo ya, habis nabrak kucing kamu mesti nanti celaka. Itu mungkin besok kamu tidak celaka, besoknya tidak celaka, sampai satu bulan tidak celaka, tiga bulan baru kamu kesandung apa jatuh. Terus orang ngomong, ah ini hasilnya kamu nabrak kucing dulu. Mundurnya jauh sekali, masih dihubung-hubungkan. Nah itu namanya confirmation bias. Pokoknya yang ikut ngaji filsafat itu mesti terus dia jadi cerdas. Contohnya A, B. Diambil contoh yang cocok-cocok saja, yang tidak cocok tidak. Itu confirmation bias. Jadi kamu ambil data sesuai isi kepalamu. Kayak orang lihat mendung itu loh, wah itu ada tulisannya Allah. Itu kan sebenarnya manut isi kepalamu. Bukan mendungnya yang bertulisan Allah, tapi caramu membaca sesuai kacamatamu, terus dia jadi Allah. Yang Kristen, wow itu gambar Yesus. Yang tidak suka Yesus itu bukan Yesus, itu malaikat. Yang juga, jadi itu namanya confirmation bias. Orang nyari bukti sesuai kacamatanya sebenarnya. Hati-hati banyak yang begitu. Ada slippery slope. Ini kayak slope yang licin. Jadi ini membandingkan dua tempat. Loh kalau di Eropa LGBT boleh dan lancar-lancar saja, masyarakat tidak kacau, berarti di sini juga begitu. Nah, itu namanya slippery slope. Membandingkan yang lain. Oh, karena di sana sukses, di sini mesti juga nanti sukses. Nah, itu namanya slippery slope. Ada lagi argumen pokoknya. Kalau dalam logika namanya begging the claim. Pokoknya, nah, pokoknya begitu temenmu ngomong pokoknya, itu otomatis dia salah secara logis. Karena kata-kata pokoknya itu menandakan dia tidak mau ngasih argumen, tidak mau ngasih alasan. Pokoknya. Jadi kalau ada temanmu sudah ngomong pokoknya, ya sudah diskusi selesai. Wong sudah pokoknya. Terus ada lagi red herring. Red herring ini kayak misalnya mbak-mbok yo penyanyi dangdut goyangnya jangan gitu-gitu amat. Loh, kok goyangku yang dibahas? Itu loh yang korupsi besar-besaran itu loh. Itu. Nah itu red herring namanya. Menggeser persoalan. Ya malingnya ya salah, tapi yang korupsi ya lebih salah lagi. Cuma bukan berarti yang maling jadi benar, dia tetap salah. Kan ada yang sekarang ramai, lo ini kan kecil, ada yang lebih besar. Lo iya, ya kecil juga salah. Bukan berarti terus kalau ada yang besar, yang kecil terus benar. Kalau diajak ngomong itu terus mengalihkan pembicaraan, itu namanya red herring. Biar yang tadi gak dibahas lagi. Ada lagi strawman. Strawman itu menyederhanakan argumen untuk menyepelekan sehingga tidak usah dibahas lagi. Itu strawman. Itu saya ambil dari online itu. Ketika ada yang ngeritik DPR jalan-jalan, nah itu terus dia jawabnya, yuk kita kan membagi uang sisa studi banding. Ini kan bukan korupsi, wong anggaran kita. Tidak usah dibesar-besarkan, tidak usah berlebihan lah. Kamu kan masih kecil, mahasiswa ngerti apa. Itu strawman. Jadi menyederhanakan persoalan, mengecilkan argumen, padahal itu sebenarnya enggak sesederhana itu. Itu strawman. Ada moral equivalent. Ini juga sering jadi masalah. Moral equivalent itu, wah, sebenarnya sepele, tapi terus dibesar-besarkan. Atau besar disepelekan. Mahasiswa yang suka nyontek itu pengkhianat bangsa dia. Itu malah ya tidak sampai segitunya lah. Tapi digitu kan. Itu moral equivalent. Olahragawan yang kemarin kalah itu menghancurkan reputasi Indonesia di mata internasional. Oh, itu dibesar-besarkan. Ya tidak sampai segitunya lah. Itu namanya moral equivalent. Ada lagi false dilemma. Kalau ini, kalau tidak A mesti B. Itu cara berpikir hitam putih tadi. Orang tidak bisa punya alternatif lain. Ada lagi poisoning the well. Poisoning the well itu membuat orang tidak bisa berpikir lagi karena dianggap semua salah. Poisoning the well itu kan meracuni sumur. Pokoknya kalau dari kelompok sana semuanya mesti sesat. Selesai sudah poisoning the well. Siapapun ngomong dengan argumen pun, organisasimu apa? Itu alah sesat. Nah, itu poisoning the well sudah. Ini juga sering jadi senjata untuk membuat post-truth. sehingga kita tidak kritis lagi. Loh, siapa tahu dari sana ada yang baik 1-2, sementara dari yang kamu suka ada yang jelek 1-2. Itu biasa. Tapi ketika pakai poisoning the well, semua dianggap baik, semua yang kamu suka atau yang jelek kamu anggap jelek semua. Ini sumbernya post-truth. Hati-hati juga pengaruh kebiasaan, adat, tradisi, otoritas yang dipercaya, emosi. Orang ini sedang seneng apa sedang sangat seneng? Oh, karena sangat seneng akhirnya mau rangkul-rangkulan. Itu emosi mempengaruhi. Begitu pulang baru sadar, ah ternyata musuh. Nah, itu pengaruh emosi. Itu kan menentukan. Ada pengaruh keterbatasan fisik. Sejago-jagonya manusia, sekuat-kuatnya wawasannya paling berapa? Sekuat-kuatnya pengetahuannya paling berapa? Ada juga yang tuntutan problem solving. Tuntutan problem solving itu tuntutan ini ada masalah harus segera selesai. Akhirnya diambil jalan pintas. Nah, itu mempengaruhi cara orang berpikir. 1, 2, 3, 4, 5. Semua yang saya jelaskan tadi detailnya bisa diulang di rekaman waktu saya ngomong logika. Yang penting ini, kalau sudah salah dan kamu sadar salah, jangan lakukan hal-hal ini. Sehubungan dengan post-truth. Yang pertama apa? Jangan menghakimi orang lain. Yang kedua, jangan tidak peduli dengan kesalahan sendiri. Kita manusia mungkin salah, tapi jangan takut dengan kesalahan sehingga tidak ngapa-ngapain. Pak, di mana-mana sekarang kebohongan, berarti saya sudah lah, Pak. Tidak usah mikir lagi. Tidak, ya mikir. Kalau keliru, ya dibenarkan. Kemudian, jangan cuek. Biasa, Pak, orang itu salah. Jadi, santai aja. Salah, ya salah. Nah, itu cuek namanya. Begitulah orang hidup, itu cuek. Terus, jangan takut ngaku salah. Kalau kamu ngaku salah, bukan berarti derajatmu turun. Akui saja kalau salah. Jangan melakukan kritik yang destruktif. Destruktif itu merusak, menghancurkan. Paling tidak kritik itu yang konstruktif atau dekonstruktif. Jangan terburu-buru menilai dan bisalah belajar dari kesalahan orang lain. Biar tidak diulang-ulang. Ini rumusnya. Sudah jam 10. Saya agak cepat yang terakhir-terakhir. Mungkin lebih mudah dipahami. Ada katanya Pascal itu, truth is so obscure in this time and falsehood so established that unless we love the truth we cannot know it. Kebenaran itu hari ini sangat kabur, sementara kesalahan itu sangat mantap. Maka kalau kita tidak mencintai kebenaran, kita tidak akan ketemu dengan kebenaran. Cintailah kebenaran, itu gunanya kamu belajar filsafat. Dan ini Nietzsche. Ini dalil post-truth. People don't want to hear the truth because they don't want their illusion destroyed. Masyarakat itu tidak senang mendengarkan kebenaran karena mereka tidak suka ilusi-ilusi mereka, khayalan-khayalan mereka dihancurkan. Kamu ulas sendiri, kamu mesti ngerti. Dan hati-hati, the farther a society drift from the truth, the more it will hate those that speak it. Semakin satu masyarakat menjauh dari kebenaran, maka masyarakat itu akan semakin benci dengan orang yang ngomong kebenaran. Hari ini di sekeliling kita banyak sekali kepalsuan, kebohongan beredar. Berarti kita semakin jauh dari kebenaran. Sebentar lagi akan lahir caci maki terhadap kebenaran. Kebencian terhadap kebenaran. Maka tetaplah pegangi akal sehatmu. Itu yang dibutuhkan hari ini. Latihan berpikir yang jernih. Rumus-rumusnya tadi sudah kita sampaikan. Oke, alhamdulillah. Materi post-truth saya kira sudah kita cukupkan di sini. Ya, kapan-kapan dilanjutkan lagi. ini masih dasarnya. Nanti ada macam-macam wacana post-truth ini kan masuk ke berbagai ranah. Kita akhiri dulu. Bulan depan kita ganti sesi biar tidak bosan. Saya masih mikir-mikir, cuma saya bayangkan kita kembali bahas tokoh. Biar tidak isu lagi. Dulu ada manusia langit, saya tiba-tiba punya gagasan untuk, ya dari beberapa ada permohonan. Bulan depan kita pakai tema manusia alternatif. Ya, tidak ada ya. Susah kamu nyari tema manusia alternatif. Yang muncul di kepala saya yang pertama Yunani yang dulu kelewatan, sinisisme, kita ambil tokohnya Diogenes. Itu manusia alternatif. Yang kedua kita ambil Muslim ya, filosof Muslim alternatif. Kita ambil Kiai Nasruddin. Nasruddin Hoja. Oke. Yang ketiga ke barat. Pendirinya aliran organisasi yang terkenal dengan teosofi, Blavatsky. Ya. Carilah pendirinya teosofi. Cara mikirnya juga lumayan alternatif. Kemudian minggu terakhir kita ambil tokoh teosofi Indonesia yang bolak-balik ada yang minta ke saya dari Jawa. Beliau Raden Mas Sosro Kartono. Jadi minggu depan kita ambil 4 tokoh alternatif. Yang pertama Diogenes. Yang kedua gaya filosofis yang unik khas dari Nasruddin. Yang ketiga teosofinya Blavatsky. Dan yang terakhir Raden Mas Sosro Kartono. Oke, ketemu nanti di bulan September. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.